Bismillahirrahmanirrahim. Taib asaful awal kau lah hadis. الصف الثاني الثالث الصف الرابع من لم يقرأ فليقرأ Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi rahmatullahi ta'alayh. Babu ma dhukara fil Hajar al-Aswad. Bab apa yang disebutkan pada Hajar al-Aswad. Batu yang hitam yang menempel di Ka'bah. Qala al-Imam البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن كثير وأبو عبد الله البصري وقال إمام أحمد وهو ثقة ومات على السنة dia adalah seorang yang ثقة meninggal di atas سنة ini محمد بن كثير العبدي أبو عبد الله البصري Wabaduhum idu'ifunah, sebagian melemahkannya. Akhbarana Sufyan, Muhammad bin Kathir, Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, Abu Abdullah. Banyak sekali ucapan-ucapan yang sangat berharga. Di antara ucapannya laisa syai'un afdal min talabil ilm biniyah. Tidak ada sesuatu yang lebih utama daripada mencari ilmu dengan niat. Yang termasuk utamaan yang paling agung. Oleh itulah para a'immah terdahulu ketika mereka ditawari dengan jabatan tidak mau. Mereka lebih memilih untuk mengajar kepada manusia tentang ilmu Al-Quran, Sunnah. Bahkan Syekh Abu Bibi Hayal Wadi'i nyatakan la najis ma'atul labi udarri sahih al-Bukhari ahabu ilayya. Ketika ditawari sebagai pejabat negara Yaman, beliau mengatakan, kalau aku duduk bersama murid-muridku, aku ajarkan kepada mereka Sahih Bukhari, lebih aku cintai. Dikarenakan ilmu tersebut adalah warisan yang paling berharga bagi manusia, untuk dirinya dan juga untuk yang lain. Di antara ucapan yang lain, laisa syai'un aqta lillahil iblis min qawla la ilallah. Tidak ada sesuatu yang paling bisa mematahkan punggung iblis daripada la ilahillah. Kalimat tauhid. Orang yang bertauhid ketika membaca Al-Quran menjadikan mungkin iblis menjadi para jin takut. Tapi kalau orang tidak bertauhid walaupun hafal Quran, terasa dingin saja, tidak merasa kepanasan. Karena tauhid penentu utama. Ya ibn Adam, innaka law ataitani mikrabi al-khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka maghfirah. Wahai ibn Adam, seandainya engkau datang dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau berjumpa dengan saya dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan satu apapun, ini saya aku akan mendatang kepada dirimu maghfirah, yaitu ampunan. Ucapan yang lain, laisa bifaqih man lam ya'ud al-bala ni'matan war-raha musibah. Bukan orang yang faqih kalau tidak menganggap bahwa ujian itu sebagai nikmat dan kesenangan itu sebagai musibah. Namun kebanyakan manusia bagaimana sebaliknya, ketika mendapatkan perkara yang dahsyat menimpa dirinya, ia anggap ini sebagai hukum atau ia hukuman, kalau orang awam hukum karma ataupun yang lain. Berbeda dengan sebaliknya, kalau sudah mendapatkan dunia sudah dianggap ini Allah mencintainya. Bukti Allah mencintainya, Allah kasih dunia. Wah, demikian keadaannya, tentunya para sahabat terdahulu tidak mendapatkan itu. Rata-rata mereka fuqara masakin. Ucapan yang lain, khidmatul muslim sa'ah khairun min salatil jamaah. Membantu seorang muslim saat saja lebih baik daripada salat berjamaah. Ini membantu orang muslim dalam kebaikan, bukan dalam kemungkaran. Demikian pula, zayyinu bi anfusikum ma tazanu bihi. Hendaklah kalian itu berhias dengan diri kalian dan jangan berhias. Artinya apa? Hendaklah kita menghias diri kita sesuai dengan agama Islam. Tidak usah berpura-pura pakai hiasan padahal dirinya tidak masuk di dalamnya. Mungkin berpura-pura pakai jubah, nah pakai imamah, akan tapi batinnya penentang Islam. Semua orang Syiah, mereka pakai imamah, pakai jubah, ternyata kebencian kepada Islam lebih dalam daripada kebencian orang Yahudi, orang Nasara kepada agama mereka. Di antara ucapan yang lain, talabul ilm bi ghairi niyyah summa raqadallahu an-niyyah. Aku mencari ilmu tidak ada niatan, setelah itu Allah mengarisi kepada saya adanya niatan. Niatan mencari ilmu. Terkadang sekali lagi mungkin ada santri-santri ketika masuk ke mahad seperti ini dipaksa. Tidak ada niatan. Buktinya apa? Buktinya ketika mungkin tidak diawasi sama gurunya hanya bermain-main. Tidak bersungguh-sungguh. Atau kalau ada kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini pun bisa kita teliti. Sebenarnya santri-santri yang malas tidaknya bisa kelihatan sebenarnya dari perilaku sehari-harinya. Nah, coba siapa yang menyebutkan ucapan yang lainnya? Al-isnad sanad silah al-mu'min dalam yakul isnad fi ayyi syai'in yuqatil. Isnad adalah senjata orang mukmin. Kalau dia tidak punya senjata isnad, maka berperang pakai apa? Inna min akbahir rahiyah ayat lubat dunia bi'amil akhirah, termasuk paling jelek dari seseorang namanya rakyat adalah mencari dunia dengan amalan akhirah. Nah, mencari dunia dan amalan akhirah. Ini sebaik-baik awas jelek-jelek usaha. Terkadang mendirikan pondok pesantren nah, untuk menumpuk dunia, atau mendirikan panti asuhan untuk menumpuk dunia. Dan ini bisa kita saksikan bagaimana keadaan manusia berlomba-lomba mendirikan panti asuhan-panti asuhan pondok pesantren, ternyata hanya untuk mengumpulkan dunia. Ucapan yang lain, inna ha'ula'il muluk qatalaku lakumud dunya watruku lahumul akhirah. Mereka para penguasa telah meninggalkan untuk kalian akhirah. Watruku lahumud dunya, tinggalkan untuk mereka dunia. Alamnya dunia, para penguasa lebih kaya daripada kita. Mereka punya triliunan rupiah. Kita tidak ada di sini yang punya 1 triliun. Ada yang 1 triliun di sini. Nah, wujud uangnya aja mungkin enggak tahu kayak apa, banyaknya kayak apa. Mungkin mereka juga ketika nyalonkan partai berani berkorban sampai triliunan. Kadang menang, kadang kalah. Ya, banyak untuk memperjuangkan partai. Namun di situ akan ada imbal baliknya biasanya. Untuk mencari yang lebih banyak dari itu. Walaupun terkadang jadi stres kondisinya. Anil Amas, berkali-kali Al Amas, Enda Abdurrahman. Siapa namanya? Amas Ibrahim Sulaiman bin Mihran. Adapun kisah bahwasanya dia menikah dengan jin, ini tidak benar. Namun ketika berhadapan dengan jin dan jin tersebut tidak kelihatan, ini ada disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya kira sebutkan aitaam hab ilai qala ruz. Makan apa yang paling kau suka? Jin tadi mengatakan nasi. Yang paling disuka adalah nasi. Ini sayang di antara kita mungkin ketika makan membiarkan nasi berjatuhan karena disisakan. Akibatnya apa? Akibatnya para jin itu semakin kuat gangguannya kepada kita. Nah, itulah jangan dikasih kesempatan. Ini mereka mendapatkan makanan-makanan yang istimewa. Akhirnya Amas melihat adanya suapan demi suapan terangkat, namun dia tidak melihat jin itu sendiri. Fikum al-ahwa, apa yang terkait dengan al-ahwa? Qala na'am, dia mengatakan iya. Fama syarukum? Qala ar-rafidhah, kadzalika indana. Yang paling jelek di antara kalian siapa? Jin tersebut mengatakan rafidhah. Amas mengatakan demikian pula di sisi kami. Di sisi manusia yang paling jelek itu rafidhah. Nah, hum akfar minal yahudi wan nasara, lebih kafir daripada orang Yahud, orang Nasara. Namun orang awam sekali lagi tidak tahu mana Syiah, mana Sunni, mana Tablighi, mana Sufi. Banyak tidak tahu. Ketika dia mengajarkan hadis, samping rumahnya ada anjing. Anjing ini biasa mengajar orang yang datang ke rumah Amas. Ketika anjing tersebut mati, bagaimana ucapan Amas? Qad mala alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, telah mati yang mengajak kebaikan larang kemungkaran. Nah, beliau tidak mau sibuk-sibuk dan datang banyak manusia. Dan dia memiliki anak mughafal. Ketika anaknya disuruh membeli tali, lama pergi. Setelah itu datang. Alakam tuluhu, berapa panjangnya? Mas mengatakan asra adru, panjangnya 10 dira. pergi lagi. Lama enggak datang-datang. Setelah itu datang lagi. Kam irduhu, berapa lebarnya? Amas mengatakan, irdu musibati fika. Selebar-lebar musibah untuk saya itu ya kamu. Jadi anaknya sendiri menjadi ujian yang berat. Setelah kita lihat juga bagaimana Syu'bah berwasiat kepada putranya ketika nanti mati agar buku-bukunya dicuci. Ketika meninggal ternyata betul dicuci buku-bukunya. Ya tentunya rusak ya enggak. Terjadi juga para soleh Muhammad Jazrah berdoa kepada Allah, Allahumma razuqni waladan farzuqni jamala. Ya Allah berikan kepada saya karunia seorang anak yang soleh. Allah berikan rezeki kepada saya seekor unta. Anaknya kayak unta kelakuannya. Ya kadang juga mungkin di antara lima anak ada satu yang bandel luar biasa. Satu yang bandel, yang lain bisa taat. Atau sebaliknya, yang empat bandel, yang satu yang bagus. Mungkin keluarga kalian juga begitu. Ada yang satu sholat, yang tiga enggak sholat. Ada juga sebaliknya. Ada yang suruh ngaji enggak mau. Pokoknya trek-trekan tiap hari. Yang kalau lebih parah itu di daerah Sumatera, banyak mobil-mobil kaca bagian depan dikasih jaring. Jadi kalau ada yang berusaha untuk nyalip, mengganggu perjalanan ini, para preman, lempar aja koin, mata uang itu, ini akan pecah. Ini dikasih jaring rata-rata. Kalau di Jawa, alhamdulillah saya belum pernah ngelihat. Bis-bis itu pun truk yang besar, bagian kaca depan dikasih jaring. Demikian keadaannya. An Ibrahim, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Dalam mengetahui kana yasumud dahr, yasrud as-saum. Terus menerus puasa. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Tatkala diberitakan kepada Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, maka Ibrahim bin Yazid An-Nakhai sujud syukur dan menangis. Yabki minal farah. Nangis karena gembira. Ini dalil bahwasanya tidak semua nangis itu mesti sedih. Karena nangis gembira. Terharu. Ini ada yang demikian. Lihat bagaimana Hajar bin Yusuf membunuh banyak para ulama. Di antaranya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Umar juga terbunuh akibat pelemparan tombak yang diutus oleh Hajar bin Yusuf dan juga yang lainnya. Anas bin Malik mendapat perlakuan yang keji. Di antara ucapan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, kanu idza aradu an ya'khudhu an ar-rajul nadharu ila salatihi wa ila hadhihi wa ila samtihi. Mereka dulu kalau mau mengambil ilmu dari seorang akan lihat bagaimana salatnya. Jadi ustadznya itu bagaimana salatnya? Apa sering terlambat? Atau tidak pernah jamaah? Itu dulu ada kiai di Madiun. Ketika menganjurkan kepada kita untuk berjamaah, ternyata kiainya tidak ada. Kemudian imamnya itu hanya rukuk aja, apa hanya gerakan. Yang takbir itu makmumnya. Allah Akbar, imamnya naik. Allah Akbar rukuk. Allah Idal, Bismillah, Alhamdulillah, imamnya. Ya kayak robot. Ya, nah. Jadi yang ngomando di sini makmum. Tapi hanya satu orang waktu itu kita saksikan sendiri. Kiainya malah enggak datang. Enggak salat berjamaah. Ketika ditanyakan kepada santri-santrinya, kenapa kiai enggak ikut sholat berjamaah? Ini sudah ma'rifat, tingkatan tinggi. Ini sholatnya itu di Ka'bah. Nah, sholatnya di Mekah sana. Nah, kalau di sini sholat zuhur di Mekah jam berapa? Iya benda. Kalau di sini maghrib di Mekah jam berapa? Nah, matahari dari sebelah mana? Sebelah timur. Kalau begitu sekarang di sana masih apa kira-kira? Masih siang, ya enggak? Masih siang. Kalau zuhur di Indonesia, di Mekah belum ada zuhur. Nah, apa begitu? Atau sebaliknya? Nah, ini syahid bahwasanya banyak orang awam dibodohi sama guru-gurunya, ya, katanya sudah sholat di Mekah, padahal tidak tepat waktunya. Anabis bin Rabi'ah al-Kufi. Akhadha al-ilm an Umar wa Ali wa Hudzaifah wa Aisyah. Ia mengambil ilmu dari Umar wa Ali, Hudzaifah wa Aisyah. Anabis bin Rabi'ah. An Umar radhiyallahu anhu, dari Umar semoga Allah meridainya, Amirul Mukminin, pimpinannya kaum mukminin, annahu jaa ila Al Hajar Al Aswad, bahwa beliau mendatangi Hajar Aswad, faqabbalah, beliau menciumnya, faqala, yang mengatakan, ini alam annaka Hajar la tadur wa la tanfa, aku sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau itu batu, tidak memberikan madarat atau mendatangkan manfaat. Walau la anni raaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuk. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku tidak akan menciummu. Berbeda dengan pemahaman sebagai manusia juga. Jadi mereka berlomba-lomba luar biasa sampai terkadang kelahi. Untuk apa? Untuk bisa menyium Hajar Aswad. Dan kalau sudah menyium, sudah dianggap ini akan masuk surga. Adapun Hajar Aswad nanti pada Yaumul Qiyamah akan dibangkit memiliki dua lisan dan sebagai saksi bagi orang-orang yang apa istilah jadi mencium dengan benar. Ini hadisnya lemah. Nah, telah lewat penyebutannya. Bahkan juga bukan hanya Hajar Aswad. Jadi kalau kita melihat ke sana, baik itu umrah ataupun mungkin haji, bagaimana orang terus memegang-megang Hajar Aswad. Padahal ini tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang melakukan demikian. Kalau bisa mereka menyobek mungkin kain yang diselimutkan Hajar Aswad, sungguh mereka akan mengambilnya. Bukti bahwasannya Hajar Aswad tidak bisa menghindarkan madarat atau mendatangkan manfaat, kita masih ingat Al-Qaramithah, orang Syiah yang berhasil mencokel Hajar Aswad ini dibawa ke negaranya dan dipecahkannya. Ini bukti bahwa Hajar Aswad sendiri tidak bisa membela. Nah, kalau sudah bisa membela, tentu akan mungkin orang yang datang akan terkena batu tersebut, atau dia akan mungkin terbang ataupun yang lain. Nah, ternyata tidak bisa. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan tentang mutaba'atu sahabat Rasulullah SAW li Rasulullah SAW, bahwasanya para sahabat mengikuti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad, maka para sahabat pun juga menciumnya. Wa ala dhahil hadis an al hajar la hajar al aswad La taduru wa la tanfa, maksudnya Hajar Aswad tidak memberikan madarat ataupun manfaat. Maka kalau kita melihat sebagian orang-orang itu mau membayar. Jadi kadang orang yang sangat besar dan tinggi itu di depan. Di belakang ini orang-orang kecil-kecil termasuk orang Indonesia. Nanti disuruh membayar $100 ataupun $300. Nanti yang paling besar ini akan nyingkirkan aja, orang kecil dan gini kan aja, tersingkir sendiri. Nah, dan yang belakang akan mengikuti, dan ini akan lebih mudah ya, karena dibuka jalannya dan bisa mencium Hajar Aswad. Nah, tentunya yang besar ini akan banyak mendapatkan uang. Alhamdulillah waktu itu juga kan diketahui terus begitu, akhirnya ditangkapi orang-orang ini. Namun kemarin kita menjumpai sebagai orang Sulawesi, ternyata terus di sana. Orang Indonesia tidak begitu besar, tapi mungkin karena sering latihan, nah di sana hingga terus bertahan. Mungkin tidak begitu kelihatan karena orangnya kecil, ya. Nah, ternyata bisa melindungi. Kalau orangnya tinggi besar, ya kalau kita berjalan aja mungkin, nah, sedadanya kalau kita lihat tuh demikian naik ke atas, tingginya juga masya Allah, besarnya juga demikian. Nah, maka di antara kita terkena pantatnya aja langsung guling, ya, nah. Langsung uling ini, baru terkena pantatnya. Bagaimana kalau diginikan? Mungkin terjatuh. Bagi mereka-mereka yang tidak bisa mencium Hajar Aswad dengan isyarah, cukup dengan isyarah atau dengan yang pertama pakai tongkatnya ini kalau bisa. Tapi kalau sekarang, kalau kesana bawa tongkat dilarang, tidak bisa lagi. Nah, sekarang pakai tongkat. Ini kalau diketahui sehat bawa tongkat, mungkin ditangkap tongkatnya. Terkadang bawa tas yang agak besar sedikit aja nih ditangkap, diperiksa di setiap pintu masjid, karena akan melewati pintu tersebut. Pernah sebagian dari teman kita itu membawa nasi aja suruh buang nasinya, tidak boleh. Nah, bagaimana membawa tongkat? Ini kalau bawa senjata ketahuan. Ya alhamdulillah ini dijaga keamanannya. Dan maka mungkin ribuan tentara di sana menjaga. Di setiap pintu ada penjaganya. Walau berapa puluh pintu di sana. Ini apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana Hajar Aswad sendiri. Nah, dan juga sering diulang oleh Imam Bukhari, ini diambil dari sisi bab-babnya. As-su'al menuju malahara. Pertanyaan. Berkali-kali disebutkan man hajja walam yarfus walam yasub raja'a kayami waladuh ummuh. Ini akbar min hadis iman. Abi Hurairah rawahu. Rawal Bukhari Muslim. Naam. Para siapa melakukan ibadah haji tidak melakukan rafath, yaitu hubungan lelaki perempuan yang mengarah ke sana. Demikian tidak melakukan kefasikan. Sebutkan kefasikan banyak. Di antaranya suar tawatil arwah, menggambar, berkelahi, gosop, mengambil sandal orang lain, dan lain sebagainya. Jadi nanti kembali tidak sebagaimana dilahirkan oleh ibunya, kondisi bersih, dari dosa-dosa kondisi beragama Islam. As-su'al tsani tabi'u bainal hajj wal umrah wa inna mutaba'ah bainihima tanfi adz-dzunub wal faqr. Kami fi al-kir habasal hadid. Iringilah haji dan umrah. Dikarenakan siapa yang mengikuti antara keduanya, itu akan menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa-dosa. Sebagaimana tukang besi membersihkan kotoran-kotoran besi. Nah, siapa menyebutkan hadis iman? Min hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya umrah tidak mengapa berkali-kali. Haji juga demikian tidak mengapa berkali-kali. Sebenarnya Atha bin Abi Rabah berapa melakukan ibadah haji? 70 kali. Sa'id bin Musayyab berapa melakukan ibadah haji? 40 kali. Nah. Jadi sangat banyak. Namun kalau kita di Indonesia sangat berat, ya nak, sangat berat apalagi jatah waktu demikian lama menunggu. Kalau umrah bisa sewaktu waktu, ia akan menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa-dosa. Pertanyaan, siapa yang memulai dari surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, dan seterusnya? Hamzah, al-hajju ashurum ma'lumat, faman fardha fihin al-hajja fala rafatha wala fusuka wala jidha fil hajj. Fi surah Al-Baqarah, walillahi ala nasih hijjul bayti mistahi ilai sabila. Anda Nu'man, fi surah Anda Zulfa Ali Imran. Liyashadu manafi'a lahum wa yadhkur isma Allah fi ayyamin ma'lumat. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Anda Anissa. Anda Hamzah. Tahu anda. Ayah Khalid. Anak Khalid. Sering kita baca ini. Anda karnain surah Al-Hajj. Nah, di surah Al-Hajj berkaitan pelaksanaan ibadah haji. Pertanyaan berikutnya, Halif Nabi Muhammad, bunyi al-Islam wala khams, syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqamus shalah wa itu zakah, hajjul bait, shaum Ramadan. Hadis iman, saya menyebutkan hadis Abdullah bin Umar. Pertanyaan berikutnya, umiritu an uqatilan nas hatta sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Rasulullah wa iqami shalah wa itai zakah hajjul bait. Ayat ridha min hadis anda Hayy Abdullah bin Umar. Naam sama rawal Bukhari Muslim. Ya Rasulullah dulunya ala amal idza fa'atu dakhulul jannah. Padahal Rasulullah SAW ya amal as-salawat al-khams, ayu adi az-zakah, as-salam Ramadan wal hajj. Qala ajna la hada wal ankus. Kalau Rasulullah dakhal jannah ini sadaq. Ya imam hadis iman. Min hadis man yadhkuruh. Hadis Talhah bin Ubaidillah. Wal Bukhari Muslim wa ayat dan hadis Abi Hurairah. Nah. Ini semisal Ini semuanya adalah pelaksanaan ibadah haji, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji dan juga rukun-rukun Islam yang lain. Pertanyaan berikutnya, idza qala imam wa al-madhubi alaihim al-dhalin fa ansitu. Amin hadis iman. Jika imam mengucapkan wa al-madhubi alaihim al-dhalin fa ansitu, maka diamlah kalian. Jangan mengucapkan amin. Mahal hadis, hadis maudhu. Yang benar adalah idza amana al-imam fa aminu. Fa innahum man wafaqa ta'minu ta'minil malaikah ghufra lahum ma min dambi. Jika imam ucapkan amin, ucapkan amin. Antara siapa bersamaan ucapan amin dengan ucapannya malaikah, Allah mengampuni dosa yang telah lewat. Ya tuba min hadis. Ada di Umdal Ahkam. Sana. Siapa yang sudah hafal Umdal Ahkam? Hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah. Naam. Anda ya Nuh, kalau ya Nuh, kata jadal tanah, faktal tadi dalana faktina bimaita duna yang kunta minas sadikin. Wahai Nuh, engkau telah mendebat kami dan memperbanyak debat kami. Datangkan azab Allah, kalau memang kau itu adalah benar. Anda ya Nuh, fi surah. Surat apa ini? Surah Hud. Surah Hud, bukan Surah Nuh. Ayat Sa'id belakang, inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Di surat apa ini? Kalian diam, jangan bisiki. Surat apa? Surah Nuh. Apa artinya Nuh? Apa artinya Nuh? Siapa menyebutkan? Ada menyebutkan? Siapa menyebutkan? Dari niyahah itu, menangis. Niat itu sebelumnya atau ketika melakukan, itu niat sebelumnya. Kalau tercampur misalnya ketika sholat ada sifat riya, kemudian dia perangi bersatu ikhlas, insya Allah itu masuk dalam keikhlasan. Karena muncul di tengah-tengah ibadah perkara riya. Adakah para ulama yang mengadakan muhadarah khusus untuk kalangan jin? Pernah itu Syekh Mubil. Informasinya dulu ketika Syekh Mubil berpidato mendakwahi jin, yaitu anjing-anjing sekitar markis luar biasa banyaknya, menggonggong semuanya. Banyak anjing yang menggonggong. Ini Syekh Mubil pernah mendakwahi. Bahkan juga dulu yang kita ajarkan yaitu kitab Nahwu yang ada di sini. Syekh Malik itu pernah muhadarah di dekat Gunung Baros. Ya dakwah jin. Tapi ini bukan masuk ulama. orang yang berperang memakai bom, bukankah itu dengan pakai api? Kalau demikian keadaannya, kalian sentuhkan pedang dengan pedang, kadang keluar apinya. Benar begitu? Benar, iya enggak? Nah. Jadi bom tidak mengapa. Apakah dalil membantu seorang muslim saat lebih baik dari salat jamaah? Tidak ada dalil yang khusus, tidak ada. Tapi keumuman dalil, wallahu fi anil abdi, maka kata al-abdu fi auni akhih. Dan ini juga kita mengetahui bahwasanya membantu orang muslim, ya misalnya membab wudunya misalnya, dia akan mendapatkan pahala wudu tersebut, salatnya. Membantu seorang berjihad, ya, sebutkan hadis yang telah lewat, itu sama dengan orang yang berjihad. Apa hukum melinting lengan baju kemudian dipakai untuk sholat? Para ulama menyatakan ini makruh. Nah, dimakruhkan untuk melinting dengan bajunya ketika sholat. Kalau kalian lihat para ulama, tidak kalian jumpai yang mereka melinting bajunya ketika sholat. Termasuk juga melinting celana. Nanti kalau jumpa dengan ahli sunnah, dilinting naikkan ke atas. Bertemu orang awam, dijulurkan lagi. Nah, ini namanya pramuka. Sini senang, senang-senang, di mana-mana senang. Perbedaan antara haji dan umrah banyak sekali perbedaannya. Nah, telah lewat penyebutan. Apakah boleh kita mendengarkan rekaman Hizbiyun? Tidak boleh. Anda telah mengetahui Ibnu Sirin tatkala didatangi dua orang akra'a al-Qur'an. Aku bacakan untuk kamu Al-Qur'an. Qala la. Akra'a al-hadis. Aku bacakan untuk kamu hadis. Qala la. La takumani anni aw la akumannak. Kalian berdiri, tinggalkan dari saya, atau saya akan berdiri. Kemudian keluar dua orang tersebut dari Ahlul Bidah. Ketika dikatakan kepada beliau, kenapa tidak mau mendengarkan Al-Quran? Dia mengatakan, ini khasih itu. Nah, ayu harifaniha fayukiru fi dhalika, dhalika fi kolbi. Aku khawatir dia akan memalingkannya, atau merubah dari apa yang ia baca, kemudian tertancap dalam diriku. Nah, ini para ulama takut. Itu baru mendengarkan bacaan Al-Quran. Bagaimana dengan bacaan yang lain? Apakah boleh ketika jual, nah, ketika naik haji, nah, menjual beli, nah, di saat-saat nanti telah melakukan ibadah haji atau sebelum haji tidak mengapa? Tak bilang nasib.